Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini yaumidin. Pemirsa Raja TV dan pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan juga keberkahan di dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Salam dan salam Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini, di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak bersalawat kepada beliau secara khusus pada hari Jumat ini. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bersemangat mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta menyebarkannya kepada orang lain. Pemirsa pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kembali kita dapat melanjutkan kajian kita di pagi hari ini berkenaan dengan melanjutkan yaitu faedah-faedah ilmiah dari sirah Khulafa Rasyidin. Ya, sebelumnya kita membahas tentang fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmiah di dalam sirah sejarah kehidupan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan faedah-faedah ilmiah dalam sirah Khulafa Rasyidin. Kita sudah sampai pada pembahasan yaitu khilafah Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu khalifah yang ketiga dari Khulafa Rasyidin, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memesankan kepada umatnya ketika terjadinya berbagai bentuk perpecah belahan, perselisihan di tengah umat ini. Dalam hadis Ibad bin Sariyah beliau sampaikan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak di tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Maka hendaklah kalian ke Rasulullah SAW berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin ba'di, yaitu mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kesan muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kepada minggu yang lalu kita telah berbincang tentang biografi singkat garis keturunan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah sangat dekat keturunannya, garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dari Bani Abdul Syams, ya, ya, dengan saudara dari bin Abdul Manaf, itu saudara dari Hashim bin Abdul Manaf, ya. Taib. Dan juga ibu beliau juga keturunan dari Abdul Syams juga bernama Arwa, dan ibu beliau masuk Islam, bahkan tidak ada khalifah yang orang tuanya hidup, ya, dia menjadi khalifah kecuali Utsman bin Affan. Ini maksudnya dari Khulafa Rasyidin, ya, salah seorang mereka yang sama menjadi khalifah dan orang tuanya masih hidup adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khususnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbincang tentang istri beliau dan juga anak-anak beliau, maka pada kesempatan ini kita ingin menjelaskan tentang bagaimana proses pengangkatan beliau menjadi khalifah, karena permasalahan ini sering menjadi bahan perdebatan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya, dan menuduh bahwa Utsman telah merampas hak al-bait atau hak Ali menjadi khalifah. Dan ini sudah berkali-kali kita beri jawaban terhadap syubhat-syubhat argumentasi opini yang menyesatkan ini, ya, telah berkali-kali terjelaskan jawabannya. Maka kita lihat di mana di akhir kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita telah jelaskan di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan kekhalifahan untuk dipilih atau untuk memilih khalifah setelah beliau kepada 6 orang sahabat dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah untuk masuk surga, ya, dan masih tersisa waktu meninggalnya Umar bin Khattab adalah 6 orang. Maka mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian kemudian Zubair bin Awam, ya, kemudian, ya, Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada 6 orang mereka yang tersisa. Nah, tatkala mereka selesai menguburkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkumpullah mereka yang berenam itu. Maka berkatalah Umar Abdurrahman bin Auf, kemudian riwayatkan Imam Bukhari, ini lanjutan dari kisah wafatnya Amirul Mukminin, kemudian dilanjutkan dengan riwayat pengangkatan khalifah secara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian enam orang tersebut berkumpul. Faqala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka, "Ijalu amrakum ila salasatin minkum." Ini metode ya. Metode dalam memilih, mengecilkan jumlah yang mau dipilih. Kata Abdurrahman bin Auf, jadikan urusannya menjadi tiga orang. Jadi ketika enam orang, ya masing-masing menunjuk siapa sahabatnya yang ditunjuk oleh dia. Nama maka jadi ijalu amrakum ila salasatin minkum. Ya, jadikan masalah ini untuk lebih kecil yang jumlah yang mau dipilih itu ketiga orang saja, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, masing-masing menunjuk ya sahabatnya yang diusulkan oleh dia. Berkata Zubair, Zubair Mu'awam mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali. Ya, kata Zubair, aku ya serahkan bagianku, hak aku kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini lihat bahwa di dalam pemilihan khalifah ini Zubair ya memilih Ali bin Abi Thalib, menyerahkan bagiannya kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala Talha, Talha bin Ubaidillah, qad ja'altu amri ila Utsman. Aku serahkan pemilihanku untuk Utsman. Ya. Wa qala Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau aku kuserahkan kepada Abdurrahman bin Auf, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi enam orang sahabat, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Jadi ada enam orang sahabat, masing-masing sekarang memilih masing sahabatnya tinggal tiga orang. Yang masing tiga orang sahabat menyerahkan suaranya kepada salah seorang dari sahabat yang tiga yang lainnya. Maka Zubair menyerahkan pilihannya untuk Ali, menjatuhkan pilihannya untuk Ali, Talha menjatuhkan pilihannya untuk Utsman, Sa'd bin Waqqas menyerahkan urusan, bukan pilihan ya, menyerahkan suaranya gitu ya, kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada dua orang sahabat yaitu Ali radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, ayyukum atabarra'a min hadzal amr wa naj'ahu ilayh. Ya, siapa yang mau mengusulkan dirinya atau menyusulkan untuk saudaranya untuk mengambil atau untuk apa namanya memegang urusan ini, kata Abdurrahman bin Auf, lalu kami akan serahkan kepadanya, kata Abdurrahman bin Auf. Wallahi ya, wallahu alaihi wa islam, ya, dan dia bertanggung jawab, dia mengambil bersumpah kepada Allah dan menanggung Islam, kemudian juga ya, wallahu alaihi wal islam, maka dia memikul tanggung jawabnya untuk menjaga hak-hak Allah dan Islam. Liyanzura afdalahum, agar ya di antara kalian melihat siapa yang lebih afdal. Jadi dari dua orang ini, jadi salah satu hambatan untuk apa namanya mengaku dia lebih mau menjadi khalifah, siap menjadi khalifah atau menyusul suaranya, ya siapa yang kata hendaklah dia memperhatikan siapa yang lebih afdal, kata Rabah bin Auf dalam dirinya. Jadi Abdurrahman menunjukkan siapa merasa lebih afdal dalam dirinya. Fa'askata syaikhani. Kedua apa namanya dua orang syekh, maksudnya sini Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, diam saja. Faqala Abdurrahman, lalu Abdurrahman berkata, apa taj'alunahu ilayya? Kalian sepakat bahwa untuk menunjuk ini, untuk mengatur masalah ini, untuk menentukan pemilihan adalah kepadaku? Wallahi alayya an la alu an afdalikum. Demi Allah, saya tidak akan apa namanya memindahkannya kecuali kepada orang afdal di antara kalian. Qala na'am, keduanya menjawab, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib mengatakan, ya, kami setuju. Ya, di sini Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib katakan, ya, aku setuju. Kami setuju. Fa akhadhu yadi ahadihima. Lalu ya Abdurrahman bin Auf mengambil tangan salah seorang dari keduanya itu. Faqala laka qarabatun. Jadi dia pertama dipegang tangan Ali. Engkau punya hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW. Wa qidam fil Islam, dan juga orang yang pertama-tama masuk Islam. Maqad alimta, engkau sudah tahu sendiri, kata Abdurrahman bin Auf. Tabillahi alaik, belai demi Allah, ya, la in amartuka la ta'dilanna, seandainya nanti aku memilih engkau, engkau siap adil, berbuat adil, kata Abdurrahman bin Auf. Wa la in amartuka alaika, ya, jika aku memilih Utsman untuk menjadi pemimpin, ya, atasmu, la tasma'anna wa la tuti'anna, engkau siap untuk mendapat, apa namanya, mentaatinya dan mendengar perintahnya. Nah, ini metode Abdurrahman bin Auf. Ya, pertama dia lakukan untuk menyimpulkan, untuk lebih memperkecil jumlah yang dipilih dari 6 orang, masing-masing memilih saudara yang siapa yang diusulkan, sehingga tinggal 3 orang, di mana apa namanya Talha Az-Zubair menyerahkan pilihannya ke Ali bin Abi Thalib, menyerahkan haknya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha kepada Utsman bin Affan, dan Sa'd bin Waqqas kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, siapa di antara kalian yang merasa lebih afdal dirinya, boleh dia mengajukan diri untuk menjadi khalifah, ya, mengusulkan diri untuk dipilih. Namun keduanya diam, ya, tidak maulah, ya, dia merasa afdal dan dia memegang jabatan itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, ya, apakah kalian berdua mau menyerahkan hal ini kepada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, menjawab keduanya, iya, kami setuju, kata Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengambil tangan salah seorang keduanya, gitu, ya. Artinya mungkin dengan kedua tangannya dia pegang tangan kirinya salah seorang sahabat yang Utsman atau Ali. Kemudian dia pegang tangannya salah seorang keduanya itu, ya, dan memegang masing-masingnya. Maka dia ingatkan kepada Ali, Ali punya keutamaan, kamu adalah buang kerabat, ya, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau juga orang pertama Muslim, ya. Dan engkau sudah tahu sendiri. Ya. Kemudian jika engkau nanti terpilih menjadi khalifah, apakah engkau siap untuk berbuat adil? Dan seandainya yang terpilih adalah Utsman, apa engkau siap untuk mentaati perintahnya dan mendengar perintahnya? Summa khala bil akhir. Jadi pertama kayaknya ditarik. Maksudnya di sini disebutkan dalam ayat ini, pertama dia panggil Ali, dia berbicara kepada Ali, ya, dengan apa yang kita katakan tadi, dia katakan engkau punya hubungan kerabat dengan Rasulullah, orang pertama masuk Islam. Nah, jika engkau nanti terpilih menjadi khalifah, engkau siap untuk berlaku adil, atau jika seandainya yang terpilih adalah Utsman, engkau siap untuk taat dan patuh kepada perintahnya. Kemudian dipanggil lagi Utsman, khala bil akhir. Akhir sini masuk Utsman. Qala lahu mislu dhalik. Dia juga menyatakan, Abdurrahman bin Auf juga mengatakan kepada Utsman seperti yang dikatakan kepada Ali. Ya, maksudnya engkau juga adalah mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, engkau dalam punya kelebihan-kelebihan yang banyak juga dalam Islam, dan juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ya kan, tentu disebut keutamanya. Nah, lalu berkata pula kepada Utsman, jika engkau nanti terpilih menjadi khalifah, engkau siap berbuat adil, dan seandainya yang terpilih adalah Ali, dan engkau siap untuk mendengar dan mentaati perintahnya. Nah, falamma akhadha al-mitsaq, takala Abdurrahman bin Auf mengambil janji dari kedua orang sahabat tadi, yaitu Utsman bin Affan Ali radhiyallahu anhuma, qala irfa' yadaka ya Utsman fabay'ahu, ya. Lalu, nah, ini ringkas sebetulnya, nanti akan panjang ceritanya, di mana Abdurrahman bin Auf sebetulnya sebelum memanggil keduanya ini, itu Abdurrahman selama 3 hari 3 malam tidak tidur. Ya, itu melihat pandangan para sahabat-sahabat senior, terutama adalah para sahabat yang ikut perang Badar, yaitu Al-Badari. Nah, ini masyhur, ya. Nah, kemudian diriwayatkan dalam riwayat lain, ya, dari Miswar bin Makhrama, annalladzina wallahu Umar istama wa tawasharu. Ini riwayat ini disebutkan di sini bahwa mereka yang telah ditunjuk oleh Umar, kata Miswar bin Makhrama, berkumpul dan musyawarah. Lalu Abdurrahman berkata kepada mereka, "Lastu alladhi unafisukum an hadzal amr, walakinnakum in syi'tum ikhtartu lakum minkum." Jadi ini juga menggambarkan kepada Abdurrahman, mengatakan, "Aku tidak ikut bersaing dalam kalian untuk menjadi dipilih, orang yang mau dipilih di sini," kata Abdurrahman. "Makanya kalian serahkan saja urusan ini, jika kalian mau, aku akan pilih orang terbaik di antara kalian." Ya, maka mereka menyerahkan Abdurrahman. Ya, kemudian setelah mereka urusan itu diserahkan oleh mereka kepada Abdurrahman bin Auf, malan nasu ila Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf, ya. Disebutkan di sini, ya. Mereka orang-orang para sahabat ya, memberikan usul-usulan kepada Abdurrahman bin Auf. Hatta ma ara ahada minan nasi yattabi'u ulaika ar-rahb. Ya. Aku tidak melihat seorang pun dari manusia mengikuti mereka. Wala ya'qibahu wa ma lana su ila Abdurrahman yashawiruna util kalayali. Di mana orang mendatangi Abdurrahman bin Auf memberikan masukan musyawarah pada malam-malam yang tiga malam itu. Hatta idza kana tilka al-laila allati asbana fiha, pada malam pagi harinya, ya, di pagi hari yang malamnya kami, ya, pada malam hari yang paginya kami membayat Utsman itu, membayat Utsman, ya, kami membayat Utsman. Qala Miswar bin Makhramah tarakani Abdurrahman ba'da haji'in min al-lain. Jadi menceritakan Miswar bin Makhramah mengatakan Abdurrahman bin Auf mengetuk pintuku setelah ba'da haji'in min al-lail, yaitu sudah terlarut malam sekali. Larut malam, kata. Ya, ini berarti ini Abdurrahman bin Auf tidak tidur, ya, mengunjungi rumah sahabat yang senior satu persatu, melihat siapa yang diusulkan. Nah, ini berarti, jadi ini bukan kebijakan Abdurrahman bin Auf saja, tapi beliau juga menerima aspirasi dari sahabat-sahabat yang senior, terutama adalah dari sahabat yang ikut perang Badar. Badarulwat hatta istaiqaltu. Dia mengetuk pintu sampai aku bangun, kata Miswar ibni Makhramah. Faqala araka naiman. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Miswar, aku lihat engkau tidur nih, kata gitu, ya, engkau tidur. Wallahi ma qtahaltu hadhil thalath bi kabirin naum. Jadi dia katakan kepada Makhramah, aduh, kamu enak-enak tidur, aku nih tiga malam ini belum pernah ngecap tidur, gitu, katanya si ini Abdurrahman bin Auf kepada Miswar, ya, Miswar bin Makhramah ini, ya. Karena datang sudah tengah larut malam, diketuk pintu, ya. Miswar sedang tidur, lalu buka pintu, dilihat Abdurrahman ada kayaknya lagi tidur. Arahkan naiman, kamu lagi tidur, ya. Demi Allah, katanya, saya, ya, maktahal tuh tidak memejamkan mata selama tiga malam ini, gitu. Entalik, mari ikut, katanya, dipanggil itu Makhramah, mari ikut. Fadu'uli Zubair wa Sa'dan, disuruh Abdurrahman bin Auf menyuruh Miswar bin Makhramah untuk menyuruh siapa? Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Fada'autuhuma lahu, lalu aku panggil keduanya, yaitu, jadi Miswar bin Makhramah disuruh oleh Abdurrahman bin Auf untuk manggil siapa, yaitu Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu aku panggil, fatasyawarahuma summa da'ani. Kemudian Abdurrahman bin Auf berbicara, bermusyawarah keduanya, kemudian manggil aku. Faqala, kemudian Miswar disuruh lagi oleh Abdurrahman bin Auf, udli aliyan, fada'autuhu, lalu aku panggil Ali, ya, panajahu hatta abharra al-lailu. Jadi ini sudah penghujung malam, ya. Jadi ini yang hadir adalah Zubair dan Sa'ad, kemudian disuruh panggil Ali oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Auf kepada Miswar dipanggil. Kemudian beliau juga bicara empat mata, ya, Abdurrahman bicara dengan Ali, ya, sangat panjang diskusi sampai hampir-hampir terbit fajar. Summa qama Ali min indihi wa huwa ala tama'in. Ya, kemudian Ali keluar dari sisi pertemuannya dengan Abdurrahman bin Auf, seakan-akan dia merasa terpilih menjadi khalifah. Wa kana Abdurrahman yakhsha min Ali syai'an. Ini disebutkan Abdurrahman mencemaskan jangan Ali ada sesuatu yang melakukan sesuatu yang dicemaskannya. Summa qala uduli Utsman. Kemudian dia suruh lagi Miswar bin Makhramah ini, tolong panggil Utsman. Pada autuhu pada jauh hatta farraqa bainahuma al-muadzin. Jadi lalu dipanggil Utsman, kemudian bicara empat mata dengan Abdurrahman bin Auf, ya, bicara panjang, ya, sampai yang memisahkan duanya adalah azan subuh. Azan subuh, bayangkan, ya, sahabat, ya, begitu pentingnya urusan ini, mereka bermalam-malam tidak tidur, ya, bayangkan. Fala masalan nasu subha. Jadi ini bayangannya setelah salat subuh, setelah fajar, berarti salat jamaah mari saya hadir ke masjid, ya. Coba bayangkan. Jadi ini sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan sahabat-sahabat, terutama sahabat yang 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab tadi. Pertama dipanggil Zubair, kemudian Sa'ad, dan bicaralah Abdurrahman bin Auf bagaimana perkembangan yang usulan-usulan daripada masyarakat, terutama adalah masyarakat yang ikut perang Badar, yang namanya sahabat senior. Maka kemudian disampaikan kepada Ali, ya, dipanggil lagi Ali, kemudian disampaikan, ya, bagaimana harus yang dia lakukan. Tentu pembicaraan, hasil pembicaraan tidak dijelaskan di sini. Mungkin hasil pembicaranya adalah apa yang disebutkan dalam riwayat yang tadi, yaitu engkau adalah orang yang dekat dengan keturunan garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keutamaan engkau adalah orang yang pertama masuk Islam. Ya, jika engkau dipilih, engkau siap untuk berlaku adil. Jika engkau tidak terpilih dan yang terpilih adalah Utsman, engkau siap untuk mematuhi dan mendengarkan perintahnya. Nah, mungkin itu yang disebutkan oleh Abdul Rahman Auf dalam pertemuannya empat mata dengan Ali. Kemudian juga hal yang sama hasil pertemuan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sampai salat subuh, muazzin, kemudian setelah salat berjamaah, ya, setelah manusia salat, kata Miswar bin Makhramah, istama'u ulaika indal mimbar. Kemudian mereka yang enam tadi duduk di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, arsala ila man kana hadiran min al-muhajirin wal ansar. Kemudian ya, dipanggil, ya, disuruh untuk duduk, terutama kaum muhajirin ansar untuk suruh duduk dulu, jangan keluar dulu. Ya, wa arsala wasala amara al-ajnad. Dia juga menyuruh memanggil, yaitu pemimpin atau namanya komandan-komandan pasukan. Ya, komandan pasukan. Nah, wa kan waqafu tilkal hajja ma Umar. Nah, karena memang ini kita sebutkan dari mana wafatnya Amirul Mukminin adalah di akhir Zulhijjah. Jadi mereka pulang haji itu Umara al-Jinad, jadi panglima-panglima dari berbagai, kalau di kita mungkin Kodam, ya, sedang berada di pusat di ibu kota gitu. Karena mereka pulang haji, ziarah ke Madinah, mungkin beri salam kepada Mukminin Umar Khattab, memang mendapatkan Mukminin Umar Khattab adalah meninggal, sekaligus menghadiri pengangkatan khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, hadir di situ para panglima-panglima gitu, ya. Wa kanu wa faqu tilkal hajja ma Umar, karena mereka kebetulan saat itu ikut haji bersama Umar. Falam istama'u tashahada Abdurrahman, setelah dipanggil itu. Jadi ini bukan disembunyi-sembunyi baiatnya Utsman. Jadi di masjid habis salat subuh dihadiri oleh para kaum muhajirin ansar, ya, termasuk Ali dan keanak-anak orang sahabat tadi yang disebutkan diberi wasiat oleh Umar bin Khattab dan anhu, kemudian juga yaitu para panglima-panglima perang yang hadir, ya. Kemudian setelah mereka berkumpul, kata Miswar bin Makhramah, tasyahadu ar-Rahman, yani tasyahad maksudnya alhamdulillah salatu wassalamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dengan apa namanya khutbahnya, mau tentang bicara itu, penyampaian tentang siapa yang menjadi khalifah. Summa qala amma ba. Kemudian dia berkata amma ba, setelah dia memuji-muji Allah SWT, ya Ali. Kemudian dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, inni qad nazartu fi amri nas. Aku telah memikirkan atau telah melihat berbagai pendapat-pendapat manusia, maksudnya itu para sahabat. Dalam ara ya'dilu Nabi Utsman. Aku melihat, ya, mereka banyak berkeinginan untuk memilih Utsman. Fala ta'jalanna ala nafsika sabila. Ya. Fala taj'alanna ala nafsika sabila. Jangan engkau ada rasa kecewa wahai Ali. Ya. Jadi Abdul Rahman bin Auf menyampaikan, wahai Ali, aku melihat kebanyakan para sahabat-sahabat senior dari sahabat Rasulullah SAW, mereka lebih condong kepada Utsman untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab dan anhu. Maka janganlah engkau ada rasa kecewa dalam dirimu, kata Abdul Rahman bin Auf kepada Ali radhiyallahu anhu. Faqala li Utsman. Kemudian dia kata kepada Utsman, "Ubayyuka ala sunnati Rasulillah wa sunnati Rasulihi." Ya, aku bayar engkau di atas, ya, agama Allah dan sunnah Rasulnya. Khalifataini, dan juga di atas, ya, mengikuti dua cara khalifah yang sebelumnya, ya, setelah Rasulullah SAW. Wabayah wa durrahman, jadi Rahman Allah pertama sekali membayat itu Utsman. Wabayahun nas wal muhajirun wal ansar wa umar al-jinad wal muslimun. Jadi kemudian dibayat oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya, dibayat oleh manusia semua yang hadir saat itu, dari kaum muhajirin, kaum ansar, dan juga para panglima-panglima perang dan kaum muslimin. Nah, ini sejarahnya pembaiatan, yaitu Utsman bin Affan, yaitu termasuk Ali radhiyallahu anhu, ya, dalam riwayat yang sebelumnya, fa'ya da kaya Utsman, ketika Abdul Rahman mengatakan kepada Utsman, angkat tanganmu, fabaya'ahu dibaiat, wabaya'ahu Ali. Setelah membaiat Abdul Rahman bin Auf membaiat Utsman, lalu Ali membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, waraja al-dari fabaya'ahu. Kemudian berikutnya adalah Talha, Zubair, ya, Sa'ad, Ibnu Waqqas, kemudian berikutnya adalah kaum muhajirin, nah, apa namanya, Al-Badar, muhajirin, Ansar, seterusnya. Nah, ini kisah baiat, ya, Abdurrahman, apa nama, baiat Utsman bin Affan, ya. Jadi yang termasuk Ali ikut membaiat saat itu, ya. Nah, kemudian dalam kisah ini terdapat beberapa faedah yang disebutkan oleh berapa ulama ya, seperti Ibnu Hajar radhiyallahu anhu dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan para dalam kisah ini, dalam kisah Umar terdapat beberapa faedah. Pertama, syafaqatu 'alal muslimin, bagaimana ya kasih sayang terhadap kaum muslimin dan kecintaannya kepada mereka ya untuk melaksanakan sunnah di tengah mereka ya. Kemudian juga ketakutannya kepada Rabb-nya, dan begitu pentingnya dia mementingkan asal urusan agama ini daripada urusan dirinya ya. Wa anna nahya 'anil madah fil wajhi makhsusun mimma kana fi uluwan mufratin. Di sini juga disebutkan ketika ada orang yang memuji Umar waktu wafatnya tadi, maka di situ ambil faedah bolehnya memuji seseorang yang tidak berlebihan. Nah, ini kisah tentang baiat, yaitu Utsman bin Affan ya, proses baiatnya yang dikenal dengan salah sistem ya, sistem yang disebut dengan syura. Karena sistem pemilihan pemimpin atau khalifah atau imam dalam Islam itu ada dalam tiga bentuk metode atau cara yang diakui, yang dibolehkan. Pertama adalah wasiat atau dengan al-ahd, walil ahd, penunjukan dari pemimpin sebelumnya tentang pemimpin setelah dia ya, menunjuk langsung. Atau dengan bentuk ahlu syura. Ahlu syura adalah seperti mana dilakukan oleh Umar bin Khattab anhu, itu membentuk memilih sekian orang yang senior, yang mereka itu jujur, yang mereka itu wara ya, dan mereka termuakan semua tokoh-tokoh yang senior dari di antara tokoh yang senior juga ya, maka diserahkan urusan itu. Sebetulnya ini yang ya simpel saja, tidak terlalu memakan waktu yang lama ya, tidak ada kampanye-kampanyean, tidak buang-buang duit ya, tidak menghabiskan biaya, tidak memikir ricuh, tidak ada gaduh ya, santai dan aman ya. Karena yang penting adalah ada pemimpin yang baik terpilih. Bentuk yang ketiga adalah yaitu dengan pilihan ahlul halli wal aqdi. Ini masuk pilihan ahlul halli wal aqdi ini adalah yaitu tokoh-tokoh senior dari berbagai keahlian pemanya ya, kalau sekarang tentu dengan dari berbagai bidang ya, yang tokoh senior daripada ahli keamanan, ekonomi ya, hukum ya, dan seterusnya. Nah, al-halli wal aqdi ini adalah proses yang diakui dalam Islam. Namun ada proses yang lain. Proses yang lain itulah sistem mughalabah. Sistem mughalabah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika seseorang telah menguasai kondisi, menguasai keadaan, maka tidak boleh lagi untuk melakukan penunjukan atau berusaha menjatuhkan pemimpinnya yang telah berkuasa itu. Ini yang dipisahkan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang tadi sempat kita sebutkan di awal kajian kita ya, wa in kana 'abdan habasiyan, sekalipun hamba yaitu kata budak dari Habsyah. Nah, Ibnu Katsir dalam Fathul, dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir ya, menyebutkan tentang syarat-syarat tentang khilafah. Jadi bagi para dai, para ulama yang mungkin masih hangat diskusi-diskusi kemarin tentang hukum memilih pemimpin non-muslim, bisa dilihat Tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan di sana syarat-syarat pemimpin seorang muslim atau seorang pemimpin ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi surah Al-Baqarah tersebut bisa dilihat di sana. Nah, di antara syaratnya adalah, pertama adalah yang beliau sebutkan adalah setelah muslim balik berakal dan selamatnya anggota tubuhnya dari ya, tidak ada kecacatan. Di antaranya juga adalah yaitu hur, merdeka, bukan budak. Sedangkan dalam hadis Ibnu Syarah tadi disebutkan walaupun budak. Kemudian yang syarat juga adalah Quraisy, itu orang Quraisy. Sedangkan dalam hadis Ibnu Syarah itu walaupun dia budak dari Habsyi. Nah, kenapa kita disuruh taat ini oleh Rasulullah SAW? Padahal yang syarat-syarat hadis-hadis yang masyhur yaitu bahwa innal hadza amr fil Quraisy, sebagaimana perkataan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq anhu ketika dia berdiskusi dengan kaum Ansar ya, bahwa urusan ini adalah berada di tangan orang Quraisy, kata ya, yang berhak memimpin itu adalah orang Quraisy, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Tetapi itu dalam kondisi ikhtiar. Jadi harus dibedakan oleh seorang dai, oleh seorang ustaz, seorang ulama, membedakan hal ikhtiar dengan hal itirar. kondisi yang damai, kondisi yang memang dalam pemilihan, dalam tahap pemilihan, itu memang diusahakan semaksimal mungkin yang syarat-syarat disebutkan dalam agama itu terpenuhi. Akan tetapi ada hal itirar, kondisi darurat, kondisi muda, ya ini kondisi yang genting ketika itu berkuasa orang yang bukan dari Quraisy, ya, bukan dari keturunan Rasulullah, bukan dari kaum Quraisy, ya, bukan pula seorang orang yang merdeka, ya, maka di saat itu, ya, wajib kita taati sebenarnya perintah Rasulullah dalam hadis irbat bin syariah tadi. Kenapa harus taati? Adalah karena menjaga yaitu persatuan kaum muslimin dan juga menjaga agar tidak terjadi selalu pertumpahan darah di dalam atau di tengah kaum muslimin. Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan dalam sebuah riwayat lain, walau mujada al-atraf, walaupun anggota badannya enggak lengkap, ya mungkin tangannya ada yang pontong, telinganya atau ya tidak cukup anggota badannya begitu, mujada al-atraf. Jadi ada tiga syarat. Yang ketiga syarat ini dimasukkan dalam syarat pemimpin oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu selamatnya anggota badannya, maksudnya tidak cacat, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, ya, kemudian juga tidak lumpuh, gitu. Karena memang tugas seorang pemimpin itu adalah dia akan orang yang membutuhkan kondisi-kondisi yang fit, ya, untuk memimpin umat. Nah, walaupun kondisinya tiga syarat tadi tidak terpenuhi, dia seorang budak, dia seorang apa lagi? Dia Habasyi, ya bukan Quraisy, kemudian mujadal atrab, tidak lengkap anggota tubuhnya, wajib kita taati. Demikian, kenapa setegas itu Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam ini agar taat kepada pemimpin? Ya, ini sekali lagi sebagai jawaban kepada orang-orang yang mengkhawatirkan dakwah-dakwah yang mereka buat opini dengan menjelek-jelekkan sebagai dakwah Wahabi, bahwa kita adalah berpedoman kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak punya namanya istilah namanya yang istilahnya kudeta, tidak ada pikiran-pikiran untuk untuk menjatuhkan kekuasaan, menjelek-jelekkan penguasa, karena itu bukanlah tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu di sini kita jelaskan, ya, ketika kondisi mungkin kondisi negara sedang genting, itu bagaikan bayangkan, ya, walaupun syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kita wajib taat kepada pemimpin itu, ya, kalau dia sudah berkuasa. Nah, ini kenapa ini kita jelaskan? Karena akhir-akhir ini ada sekelompok orang-orang yang selalu mengambang-ambang masalah khilafah, ya, dalam tulis-tulisan mereka selalu menjelek-jelekkan Saudi Arabia yang sistem ini sistem kerajaan, ya, kemudian menjelek-jelekkan pemimpinnya bukan dari Quraisy, kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar yang diambil dari media sosial, yang diemosi, yang disebarkan oleh musuh-musuh anti dengan Islam atau musuh-musuh yang benci kepada Ahlussunnah atau musuh politik-politiknya Saudi Arabia, seperti ada informasi masalah Maulid Nabi diliburkan di Saudi, ada informasi yang saat itu juga seorang jenderal cerita bahwa Raja Salman itu menangkap putra-putra dari apa namanya dari keluarga kerajaan yang korupsi lalu memeras ke mereka-mereka. Itu adalah berita-berita yang dibawa oleh imam datang dari Iran, imam datang dari Mesir, imam datang dari Lebanon, dari mereka-mereka, ya, bahkan dari barat, ya, bahkan pernah kementerian informasi, ya, Saudi Arabia menginformasikan yaitu ribuan situs yang menyerang Saudi dari luar yang sengaja menjelek-jelekkan Saudi Arabia, seperti menyebarkan di Saudi sekarang lagi dipanggil bintang rock ini, bintang penyanyi ini. Itu tujuannya apa? Agar untuk menjatuhkan nama baik Saudi di tengah kaum muslimin yang sekarang lagi menghadapi musuh nyata yaitu Iran, ya, dan juga beberapa pasukan-pasukan Hizbullah di daerah lainnya. Nah, ini tujuannya. Nah, kemarin saya membaca sebuah tulisan digembosi juga oleh orang-orang yang bicara khilafah, ya, yang di mana mereka menjatuhkan, menjelek-jelekkan pemerintah Saudi dengan cara lain. Memang kita tidak mengatakan Saudi Arabia itu bukan negara yang maksum, banyak kesalahan, banyak kurang baik, tetapi di sana juga ribuan ulama, ya, ribuan ulama jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih berilmu dari kita, jauh lebih warak dari kita, jauh lebih bertakwa daripada kita. Oleh sebab itu, lebih baik kita memikirkan diri kita daripada memikirkan bahasa kita, daripada banyak berbicara kepada negara-negara lain. Ya, berhenti dari menjelek-jelekkan orang lain. Jangan sampai kita sebenarnya dalam perbiasa, ya, gajah di puk mata enggak kelihatan, lalu tungau di seberang lautan kelihatan. Maka ini sebagai nasihat pada kaum muslimin, berhenti menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berhenti menyebarkan berita-berita yang menghasut sesama kaum muslimin, ya. Nah, oleh sebab itu, ini kenapa kita tegaskan di sini? Karena ini sebagai faedah bagaimana proses pemilihan pemimpin dalam Islam. Bahwa proses pemilihan pemimpin dalam Islam itulah sangat nyaman, sangat mudah, tidak ribut-ribut, tidak membawa pada kekacauan. ya, tidak sebagaimana yang terjadi di berbagai negara-negara yang menganut berbeda dengan apa yang ditentukan Islam, telah menimbulkan banyak korban, banyak biaya, memakan ruang waktu, ya, bahkan hasilnya ya baik dipilih dengan cara yang dibawa oleh orang Barat atau cara yang dibawa oleh Islam, ya, hasilnya mungkin tidak jauh berbeda, bahkan lebih jelek kadang-kadang dengan cara yang tidak dengan cara Islam, karena akan motivasi terjadinya korupsi, terjadinya gap-gap dalam kekuasaan, ya, adanya baikot-baikot dalam program-program pemerintah. Ini akibat dari apa? Karena semua orang pintar dalam negara itu tidak solid untuk membangun negaranya, tapi solid kepada partainya, kepada kelompoknya, kepada kuasaan yang ingin dicapainya. Ini menyebabkan negara kita lemah. Negara kita banyak orang pintar, banyak orang hebat, tetapi karena dia tidak bisa dimanfaatkan oleh, karena dia berseberangan dengan kebijakan politik atau dengan partai politik yang berkuasa, membuat negara kita lemah. Bahkan negara kita ini adalah negara yang kaya raya, baik sumber alamnya maupun manusianya, baik yang cerdas, tetapi karena kita selalu gontok-gontokan, karena sistem politik kita ini adalah sistem yang sangat berpotensi terjadinya konflik, sangat berpotensi terjadinya adu domba antara sama anak bangsa. Maka oleh sebab itu, semoga ya para pemimpin kita, semoga pada orang-orang cerdas, semoga orang-orang yang pintar di negara kita ini berpikir kembali untuk mengondisikan kembali negara kita ini kembali kepada bagaimana ya, bahwa pemilihan pemimpin ya jangan membawa libatkan masyarakat umum yang akan melibat, yang akan membawa sebuah sistemik ya, kekacauan sistemik terjadi di tengah masyarakat, karena ya dengan berbagai kebohongan, berbagai terjadinya provokasi dan segala macamnya. Nah, ini sebetulnya faedah ini yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin. Yakinlah Anda bahwa yakin apa yang dibawa, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu kepada Rasulnya itu adalah cara yang sempurna. Apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin yang kita disuruh untuk berdian atas nama mereka adalah cara yang paling sempurna, yang paling aman, yang paling baik dan yang paling berkah. Nah, itu memang sedikit panjang lebar kita bicara bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah agar kaum muslimin memiliki wawasan, tidak tertipu dengan fitnah dan juga syubhat-syubhat yang dibawakan oleh orang-orang yang membenci para sahabat, utamanya adalah kelompok Syiah Rafidhah. Baik, kemudian di antara keutamaan Utsman ya, insyaallah ini pembahasan ini akan kita urai. Pembahasan yang berikutnya adalah keutamaan Utsman. Nanti pada kajian yang akan datang mungkin berbagai kebijakan kemajuan Islam di masa Utsman. Kemudian nanti akan kita bicarakan yaitu terjadinya fitnah pembunuhan Utsman. Baik, keutamaan Utsman jelas ya, di mana sebelum sudah sering kita sebutkan dalam hadis-hadis ketika menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu dan juga keutamaan Umar bin Khattab, sering terbawa Utsman dalam keutamaan-keutamaan itu. Ya, seperti Rasulullah SAW melihat dalam mimpi beliau adanya ember yang turun langit, kemudian Abu Bakar menimba, Umar menimba, Utsman menimba. Ini kisah yang ditakwilkan oleh sebagian sahabat adalah maksud khilafah Utsman. Ya, kemudian juga Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan dan Sahih Bukhari dan lainnya dari kitab hadis, yaitu ketika Abu Musa Al-Asy'ari berada di sebuah kebun di Quba. Kemudian ya, dia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga, tidak boleh seorang pun masuk kecuali telah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada orang datang, ya, datanglah Abu Bakar, lihat ada orang yang minta izin Rasulullah, lalu dilihat siapa mereka, kata Rasulullah SAW, adalah Abu Bakar, silakan datang. Masuk, duduk di pekat sumur. Ya, Rasulullah sedang menyuntai-nyuntai di sumur gitu ya, menyusukkan kaki ke dalam sumur itu. Duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW. Nah, Utsman ya adalah diberitahu Rasulullah dia menjadi yang menghuni surga, tetapi terjadi fitnah di akhir pemerintahannya. Alabal wa tusibuhu. Kemudian juga keutamaan Utsman yang telah berlalu kita jelaskan, beliau adalah mantunya Rasulullah SAW, menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga kita sebutkan pujian Rasulullah kepada Utsman dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ummu Mu'minin Aisyah anha, ketika Rasulullah SAW tidur-tidur di rumahnya, kashifa an fakhidhahi aw saqaihi, di mana Rasulullah SAW ketika tidur-tidur terbuka yaitu betis beliau, ya, fasta'dhana Abu Bakar, lalu Abu Bakar minta izin, maka Rasulullah mengizinkan untuk masuk, ya, wa huwa ala tilkal hal, Rasul masih tidur-tidur dengan terbukanya sebagian dari betis beliau, fatahaddas summa istadhana Umar, kemudian setelah Abu Bakar keluar datang lagi Umar, fa aznana lahu wa huwa ala tilkal hal, dalam kondisi itu juga Rasulullah masih tidur-tidur dengan terbuka betisnya, kemudian setelah bicara Umar pun keluar, kemudian datang Utsman, maka Rasulullah duduk, ya, sebelum menyuruh Utsman masuk, kemudian memperbaiki pakaian beliau, maka datanglah Utsman lalu bercerita. Ketika telah keluar, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Utsman keluar. Dakhala Abu Bakar, falam tahasya. Ya, Abu Bakar masuk, engkau tidak apa namanya, engkau tidak terkejut ya, wahai talak ya, engkau tidak terkejut, tidak terkesima begitu. Ya, kemudian datang Umar juga begitu ya, walam tubali, ya, engkau masih tidur dengan pakaianmu tetap terbuka sebagian betismu gitu ya. Kemudian masuk lagi Umar, walam tahasyalahu, engkau juga demikian, walam tubali, engkau tetap aja baring-baring dengan betismu terbuka, kata Syahrana. Suma dakhala Utsman, kemudian Utsman masuk. Fajalasta wa sawaita siyabak, lalu engkau duduk ya secara baik-baik, kemudian engkau perbaiki pakaianmu, kata Aisyah. Lalu kenapa hal itu terjadi? Tentu Aisyah bertanya. Maka Rasul menjawab, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika, apakah aku tidak akan merasa malu dari seseorang yang malaikat aja malu kepada dia. Nah, ini apa namanya, salah satu bentuk keutamaan Utsman. Dalam Sahih Bukhari juga ya, di mana disebutkan tak kala pada waktu Bai'atur Ridwan atau perjanjian Hudaibiyah, bahwa Utsman radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Mekah bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy, karena itu umrah, Rasulullah ingin umrah ya. Lalu datang berita bahwa Utsman terbunuh, maka itulah menyebabkan terjadinya Bai'atur Ridwan ya. Setelah Utsman pergi ke Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanji membaiat ya, ketika berita itu ingin membela Utsman, ingin menyerang kafir Quraisy, terjadi perjanjian Hudaibiyah. Ya, maka ketika itu namanya perjanjian Hudaibiyah itu, Rasulullah SAW mengambil tangan yang kanan dan menempel ke tangan yang kiri, hadhi yadu Utsman qadha biha ala yadihi. Jadi Rasulullah menggambarkan begini, hadhi Utsman. Jadi bai'at bai'atur ridwan itu ya, laqad radiyallahu anil mu'min idh bai'unaka tahta syajar, yang dalam surat itu surat Al-Fatah. Ya, di mana Allah menyatakan Allah telah reda kepada orang-orang telah membaiatmu di bawah pohon, maka Utsman termasuk yang ikut membaiat, mendapat baiat, nilai baiat dan pahala itu. Sebenarnya dalam kisah perang Badar, ya ketika Utsman merawat istrinya putri Rasulullah SAW, ya Ruqayyah yang sakit, ya kemudian saat sampai kabar telah menang Rasulullah SAW, ya berita kemenang Badar datang, lalu orang mendapati yang pulang perang Badar mendapati Utsman atau sahabat yang ada di Madinah baru saja selesai menguburkan istri Utsman yaitu anak putrinya Rasulullah SAW, Ruqayyah. Maka juga Rasulullah SAW ketika membagi harta rampasan Badar, perang Badar juga untuk pahala, dia Rasulullah membagikan salah satu bagian untuk Utsman juga. Nah, ini keutamaan-keutamaan Utsman ya, yang disebutkan dari samping itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, dan juga keutamaan-keutamaan lain sebenarnya kita kisahkan dengan membiayai perang Tabuk, membiayai perang Usra ya, dengan segala angkatan perang sampai 250 tentara atau pasukan yang beliau biayai dengan segala kelengkapan perangnya. Kemudian juga beliau pertama-tama berhijrah kaum muslimin kekurangan air, dan beliau yang membeli Bi'ru Ma'unah ya, membeli sebuah sumur milik orang Yahudi, kemudian beliau gratiskan untuk semua kaum muslimin Madinah. Itulah berapa faedah-faedah keutamaan beliau. Bahkan ketika beliau mempersiapkan pasukan Jaisul Usra atau perang Tabuk itu, Rasulullah mengatakan ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm, yang tidak akan ada dosa atau Utsman apapun yang dilakukan setelah hari ini. Yang itu menunjukkan bagaimana keutamaan Utsman, kemuliaan Utsman, dan beliau termasuk dari 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih. Demikian dapat kita jelaskan sedikit sekilas tentang bagaimana proses pembaiatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula bagaimana keutamaan sebagian dari utama-utamaan beliau. Ya, insyaAllah pada kajian akan datang, pada kajian-kajian berikutnya kita akan bahas bagaimana perkembangan politik Islam, bagaimana perkembangan Islam, bagaimana perkembangan ekonomi di masa Utsman, ya, dan apa yang menyebabkan terjadi fitnah di masa Utsman, ya. Dan juga kita akan perlihatkan salah satu jasa Utsman adalah tentang pembukuan penulisan Al-Quran di masa beliau. Nah, ini akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Demikian para pendengar pemirsa rahmati Allah SWT, dan kita kembali kepada studio di Cilengsi. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada guru kita di kesempatan pagi hari ini telah membimbing dengan pembahasan yang begitu bermanfaat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543 via telepon untuk pesan singkat, di 0819896543. Kami akan mencoba untuk mengangkat penelpon yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Rizna di Tangerang, Pak. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Kan di Indonesia ini kan sistem pemerintahnya kan nggak sama kayak di zaman Rasul ya. Ya. Misalnya pengen menghadap ke presiden, kalau nggak berhasil lewat MPR atau DPR, mereka demo dulu karena ingin berbicara dengan presiden. Ya. Itu sistem seperti itu dibolehkan atau enggak, karena ini negara demokrasi, Pak. Ya. Yang kedua, apakah keturunan-keturunan dari Rasul itu sampai sekarang masih hidup? Apakah mereka tidak boleh menerima zakat? Apakah bisa diketahui keturunan Rasul sampai sekarang, Pak? Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Ya, di dalam Islam itu pemilihan tadi sudah disebutkan, ada pemilihan, ada terpilihnya pemimpin dengan cara mughalabah, dengan bentuk mughalabah, ya, dengan bentuk kekuatan. Nah, para ulama menggambarkan bahwa sistem demokrasi atau intikhabat pemilihan umum bagian dari bentuk mughalabah, yaitu dengan cara menguasai kekuasaan dengan bentuk kekuatan suara, dengan mengumpulkan suara. Namun di sini perlu kita ketahui, ya, itu adalah fitnah yang ada di masa kita dan itu kekurangan yang ada di masa kita. Sebenarnya kita sudah jelaskan tadi, kalau seorang penguasa telah berkuasa dengan sistem apapun dia dapat kekuasaan itu, baik dengan cara pedang, dengan apa tadi yang kita sebut mughalabah, ya, para ulama apabila sudah berkuasa, walaupun dia bukan dari Quraisy, bukan dia di orang yang seorang yang merdeka, budak, ya, bahkan dia memiliki kekurangan-kekurangan dari si anggota fisiknya, itu wajib kita taati. Itu perintahnya Rasulullah SAW. Ya. Apakah itu berarti membiarkan kemungkaran, Ustaz? Bukan. Adalah demi menjaga, ya, tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar. Karena Islam itu ada punya dua konsep dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Imma dapat membersihkan kemungkaran secara satu pas bersih. Nah, yang kedua, imam tetap bertahan pada kemungkaran yang kecil demi tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah, diakuinya kekuasaan sistem mughalabah ini itu adalah demi menjaga tidak terjadinya kekacauan yang lebih besar. Nah, jadi umpamanya masalah dengan demokrasi, demonstrasi lah macamnya, sesuai dengan apa yang diberikan para ulama-ulama senior, ulama yang berilmu, berkompeten dari segi bidang ini, di masa sekarang ini, saya belum tahu ada yang membolehkan hal itu. Demi apa? Demi melihat fitnah-fitnah yang terjadi. Oh, kami kan lakukan dengan cara damai, dengan cara aman. Iya, itu betul. Itu ada terjadi. Tapi kelaziman, nah ini akan membuka celah untuk kelompok-kelompok lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini akan dijadikan juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk terjadi kekacauan-kekacauan yang lainnya. Kadang-kadang terjadinya chaos yang mungkin tidak sulit untuk dikendalikan. Maka ulama beralasan hal itu ada demi melihat menjaga terjaganya harta dan jiwa kaum muslimin. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "La zawal dunya ahwanu indallah ya min qatlil muslim." Sesungguhnya hilangnya dunia, hancurnya dunia dengan selisih ini lebih ringan, lebih enteng di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh para ulama kita. Melihat kejadian-kejadian di berbagai negara di mana kadang-kadang demonstrasi-demonstrasi itu membawa efek yang sangat buruk, ya, terjadi kekacauan, kericuhan dan seterusnya. Ya, walaupun ada yang damai, kan damai, Ustaz. Iya, itu kadang-kadang terjadi. Sebagaimana terjadi juga kemana orang melarang pergi ke dukun. Ya, berulasan, oh, kan ada yang sembuh juga, Ustaz. Tapi wasilah ini dilarang. Wasilah ini dilarang, kita, apa yang dikatakan oleh para ulama kita, ikut apa yang dikatakan para ulama kita. Ya, itu yang lebih baik. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi pemimpin di akhir zaman, akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah SAW, ya, sampai digambarkan, yaitu manusia yang berhati setan, ya, disebutkan Rasulullah SAW, dalam tubuh manusia gitu ya, dalam fisik dan berpotus manusia sampai demikian, sehingga Rasulullah SAW menjaga, ini perlu kita katakan, penjaga persatuan. Ayat-ayat menyuruh umat Islam bersatu bukan antara ormas, bukan hanya antara pribadi personil umat, tapi juga menyuruh persatuan itu adalah dimaksud, ya, pengertian jemaah itu adalah bersatu dengan para pemimpin dan para penguasanya. Jadi jangan kadang-kadang orang menggunakan ayat-ayat, ya, mencela-cela, itu enggak boleh diarahkan kepada para dai, kepada sama muslim, tapi juga haram mencela pemimpin, sama masuk dalam umumnya ayat dan hadis itu. Demikian pula dalam menyakiti, dalam mengunjingi, memfitnah, sama, ya, ayat-ayat menyuruh kita bersatu bukan hanya untuk bersatu melawan penguasa, adalah bersatu dalam segala komunitas umat Islam itu, baik yang duduk di kekuasaan maupun dia sebagai rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah keturunan Rasulullah SAW masih ada sampai hari ini? Pasti ada. Ya, ada. Dan sebagian mereka ada yang diketahui secara jelas keturunan garis Rasulullah SAW. Ya, bisa dilihat sebuah pengajian yang saya bahas, yaitu pandangan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, atau kemuliaan Ahlul Bait dalam pandang Ahlus Sunnah. Bisa diambil di YouTube, ada kajian itu yang saya bahas apa pengertian Ahlul Bait, ya, mana-mana orang yang betul-betul Ahlul Bait, mana yang mengaku sebagai Ahlul Bait. Juga saya sebutkan dalil-dalil tentang haramnya mengaku sebagai Ahlul Bait kalau mereka tidak pasti sebagai keturunan dari Ahlul Bait. Nah, di antara yang pasti keturunannya sekarang adalah seperti Raja Urdun, Yordania, ya, itu pasti keturunan dari Rasulullah SAW, Ira Husain sekarang, ya, yang sekarang Abdullah, ya, nah, itu pasti, karena Syarif, dari Syarif itu. Kemudian lagi Raja Maghrib, ya, Maroko, itu juga disebutkan para ulama pasti dari keturunan Rasulullah SAW, itu yang pasti. Ada pun yang tidak pasti, kita tidak tahu, ya, masih ada, apa di Indonesia ada, tidak tahu, kita tidak bisa mengingkari, juga tidak bisa mengakuinya, karena kita tidak punya dalil, fakta yang tentang hal itu. Wallahu a'lam. Orang-orang mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait, kita percaya saja. Kalau mereka bohong, ya mereka lah yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bukan berarti ketika dia mengaku sebagai Ahlul Bait, punya wewenang untuk membuat sebuah ajaran-ajaran, zikir-zikir, salawat-salawat, ataupun panduan-panduan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak. Jadi tidak ada wewenang Ahlul Bait di situ. Ahlul Bait itu mestinya mereka taat, ya, mengajak orang mempromosikan sunnah agama nenek apa namanya kakek mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu intinya. Kalau ada Ahlul Bait tapi mereka tidak mengikuti sunnah, kita menghormati sebagai Ahlul Bait, tapi ajaran-ajaran yang tidak perlu kita ikut, ya. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami akan angkat kembali telepon yang berikutnya, yaitu telepon kedua. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Ini mau tanya, ya. Ustaz. Saya pernah baca bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara Qadariyah dengan Jabariyah. Apa benar, ya, itu, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, ada di Quran tuh bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu maksudnya apa, Ustaz? Cukup. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu tentang Ahlus Sunnah itu pahamnya antara Jabariyah dengan Qadariyah. Ya, Qadariyah itu mengingkari Allah tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Nah, ini pemahaman Qadariyah. Adapun Jabariyah memahami bahwa makhluk itu tidak punya pilihan dan tidak punya iroda dan masyiah, menafikan keinginan, tidak punya pilihan. Jadi mengatakan makhluk itu seakan-akan adalah dipaksa, ya, majbur, itu artinya majbur. Mereka berpaham demikian, makhluk tidak punya pilihan. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah Jamaah meyakini semua yang ada di alam ini makhluk bagi Allah, termasuk perbuatan makhluk. Makhluk bagi Allah dan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita bedakan antara irada kaunian, irada syariah. Irada kaunia adalah kehendak Allah yang mutlak terjadi tapi tidak mutlak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun irada syariah adalah kehendak Allah secara agama yang Allah turun kepada Rasul. Kalau kita yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu irada syariah yang wajib kita taati. Ya, tidak mutlak terjadi tapi mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih dekat kita contohkan umpamanya. Allah menciptakan iblis tapi tidak beriman, padahal Allah menyuruh orang beriman. Kenapa iblis tidak mau beriman? Apa iblis lebih kuat iradanya? Lebih hebat dari irada Allah? Tidak, bukan. Karena yang diperintahnya untuk beriman itu irada syariah, tidak mutlak terjadi tapi mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun irada kauniyah, Allah menciptakan hal-hal yang mungkin sebagai ujian bagi makhluk, ya, adanya iblis segala macamnya. Irada kauniyah mutlak terjadi tapi tidak mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengimani kedua irada ini? Bagaimana kehendak Allah? Maka kita diberi kehendak oleh Allah, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang yang ingin beriman silakan, yang ingin, ya, ingin kufur silakan. Allah buka kedua jalan. Wahadainahu najdain, Allah tunjukkan dua jalan itu. Di samping itu Allah berikan panduan kepada kita, wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Allah pilihkan kepada kita mana yang benar, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, lalu Allah berikan pilihan itu kepada kita. Tetapi masalah takdir kauniyah kita, apa yang Allah tulis kita di Lauhul Mahfuz, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun bisa memastikannya. Tapi kita wajib melakukan hendak untuk mengikuti irada syariah. Maka oleh sebab itu kita harus ya patuh kepada irada syariah Allah, melawan irada kaumnya dengan irada syariah. Ya, semuanya hasilnya adalah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita bingung memahaminya karena kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan irada syariah dan irada kauniyah tadi yang telah kita jelaskan. Dua contoh yang sering disebutkan para ulama kita membahas masalah ini adalah contoh ya dua kisah dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Amir Mukminin radhiyallahu anhu mau mengambil kunci Baitul Maqdis ketika bangsa Rum menyerahkan itu ketika telah selesai perang Yarmuk ya, kemudian penyerahan di Baitul Maqdis kepada kaum muslimin dalam perjalanan menuju daerah Syam, karena itu Maqdis atau Palestina daerah Syam, terjadi semacam wabah penyakit menular yaitu taun di daerah Syam. Maka Amir Mu'minin Umar Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, apakah kita lanjutkan perjalanan kita atau kita tunggu sampai redahnya penyakit taun atau penyakit menular, wabah menular di Syam. Maka ketika itu bermusyawarah, tidak ada yang memberikan sebuah dalil ya nas qat'i yang nyata dari Rasulullah SAW maupun ayat dan hadis. Karena hadis itu dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf ketika itu saat lagi berbuang hajatnya. Nah, Amr bin Umar beristihad. Kalau begitu kita kembali dulu ke Madinah sampai reda itu penyakit wabah menular di Syam. Ada sahabat berkata begini, atafiru min qadarillah ya Amr bin Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah ya Amr bin Umar? Apa jawaban Umar bin Khattab? Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya kita lari dari takdir yang kita disuruh mengambil menyelamatkan diri kepada takdir yang lebih baik. Karena kita apapun yang kita lakukan tidak akan pernah keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib melakukan asbab keselamatan. Nah, itu yang cara mengimani takdir. Ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika mau berhijrah, beliau tidak mengambil asbab, yaitu dengan bersembunyi di Gua Sur, ya, kemudian juga pergi di malam hari, kemudian melakukan semacam pengelabuan jalan yang beliau tampuk, ya. Itu demi, bukan berarti beliau takut dengan musuh, berarti beliau tidak bertawakal kepada Allah, tapi adanya sebab-sebab yang harus dicontoh oleh umat ini ketika melakukan sebuah usaha. Nah, kemudian kisah kedua adalah ya lanjutan dari kisah tadi, maaf, yaitu di mana Amr ini menyebut kalau memberikan contoh kepada sahabat ini, seandainya kamu mengembala kambing di padang rumput yang kering kerontang, apakah engkau tetap di situ atau kau mencari ke padang rumput yang subur? Tentu pasti ya seorang pengembala yang baik, yang benar adalah wah gembalaannya kepada padang rumput yang subur. Lagi demikian pula kita dalam hidup dunia ini kita berusaha. Ya, bukan seperti orang-orang yang jabriyah, mereka mengatakan kita menyerah sajalah pada takdir. Ya, sampai mereka mengatakan kalau saya beriman ataupun saya kafir, saya sholat atau tidak sholat, ya saya tidak sholat pun dengan irada Allah, kata mereka. Berarti mereka taat kepada Allah sampai mereka menilai bahwa kekufuran pun merupakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kisah kedua adalah orang yang di kisah ini ada yang didoaifkan oleh sebagian ulama yang menghasankan kisah tentang seorang yang mencuri di masa Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu di mana setelah diputuskan oleh Qadi Syuraih ya bahwa orang ini berhak untuk dipotong tangannya. Nah, ketika Amir Mu'minin mau melaksanakan hudud ini, menerapkan hukuman kepada dia, dia berbicara, "Amalan ya Amir Mu'minin, tunggu sebentar ya Amir Mu'minin, saya mau bicara." Ya, lalu dia berbicara, "Ya, ini saraktu bi qadarillah." Ya, saya ini mencuri dengan takdir Allah. Dia beralas dalam saran dan membuat dalam takdir dengan membuat maksiat kepada Allah. Saya mencuri dengan takdir Allah. Lalu dijawab pula oleh Amir Mu'minin, saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau takdir kamu maksiat, masuknya ke neraka. Kalau takdirnya kamu melanggar, ada hukuman takdir syar'inya. Nah, itu yang fair. Nah, jangan sampai ada orang yang tidak sholat tapi mau takdir masuk surga. Itu tidak menempuh takdir dan sebab-sebab yang telah Allah gariskan. Kalau ingin masuk surga, berimanlah, beramal sholehlah. Ya, itu tentang takdir. Yang kedua tadi pertanyaan tentang apa ya, pertanyaan kedua ya? Tentang Allah lebih dekat dengan urat leher kita. Apa maksudnya hal tersebut, Ustaz? Ya, min hablil warid, dengan Al-Quran disebutkan kedekat nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dalam ayat lain wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, atau dalam ayat lain dengan yang disebutkan bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi tadi, min hablil warid. Itu para ulama fasir mengatakan adalah maksudnya dekatnya para malaikat dimaksud di situ. Para malaikat yang mencabut nyawa para mayat, orang yang meninggal, yang orang yang akan meninggal, yang orang sakratul maut. Itu yang dimaksud di situ. Kenapa dikatakan kami? Karena malaikat itu melaksanakan itu atas perintah Allah. Seperti ketika Allah SWT mengatakan, Inna nahunazalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sungguh kamilah menurunkan Al-Quran itu, kamilah menurunkan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan lewat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah menggambarkan kadang-kadang kalimat nahnu kami itu, ya kadang-kadang yang perintah Jibril atau malaikat, yang malaikat itu bertindak atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinisbahkan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dinisbahkan itu kepada dirinya yang maha suci. Ya, jadi itu pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian jika ditafsirkan sebagai sifat dekatnya Allah, ya dekatnya Allah di situ adalah maksudnya kedekatan Allah bukan hanya saat itu saja. Ya, maka sifat Allah qurbun di situ maksudnya adalah qurbun khas, sebagaimana sebagian ulama menafsirkan demikian. Ya, qurbun khas, ya, yaitu kalau karena Allah itu, ya, ada qurbnya, ada yang bagi qurbnya, ada yang umum, ada yang khusus, tapi banyak yang menyebutkan adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid, ya, dari urat nadi. Maksudnya adalah sebagaimana dikatakan tadi, ada yang mengatakan malaikat atau itu sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan berarti Allah berada di urat nadi orang itu, bukan begitu, tapi sifat qurbulillahi taala. Itu sebagian ulama menafsirkan demikian, ya, yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari Ibu Ayu di Surabaya yang bertanya, Ustaz, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membutuhkan uang sampai menggadaikan barang ke orang Yahudi? Nah, kenapa tidak minta tolong ke sahabat-sahabatnya saja atau menggadaikan ke sahabat-sahabat lainnya daripada ke orang Yahudi? Sedangkan tadi Ustaz sampaikan bahwasanya Utsman bin Affan aja sahabat yang kaya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hal ini, Ustaz? Silakan. Wallahu alam tentang perkara itu, memang beliau tidak mau merepotkan sahabat beliau atau beliau ingin menunjukkan bolehnya berhutang dengan orang Yahudi, ya, karena hukum-hukum perbuatan takrir Rasulullah SAW merupakan bagian dari terjemahan terhadap hukum-hukum yang diturunkan Allah. Jadi sikap beliau itu adalah bagian bagaimana bahwa kita bermuamalah dengan orang Yahudi tidak diharamkan. Ya, jadi kenapa tidak sahabat? Ya, Rasulullah tidak menghendaki demikian. Ya, bahkan Rasulullah walaupun tidak perlu pula untuk menggade-gadekan, Rasulullah juga bisa minta makan kepada sahabatnya, bisa saja, ya kan? Tapi hal itu kita nggak tahu sebabnya, apakah Rasulullah memang menginginkan menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim sebagai panutan tauladan qudwah bagi umatnya, bahwa tidak mutlak bahwa kita itu tidak bisa hidup dengan non, apa namanya, beda agama, bisa, ya, ada, tapi ada batasan-batasannya. Nah, atau mungkin Rasulullah tidak ingin merepotkan para sahabatnya, wallahu alam bisawab. Atau Rasulullah SAW biasanya memang motivasi sahabat untuk berinfak, tapi biasanya bukan untuk keperluan keluarga dan pribadi beliau. Ini juga pelajarannya. Ini kan untuk pribadi beliau, untuk makan keluarga beliau, anak istri beliau. Tapi kalau Rasulullah untuk berperang, Rasulullah mengumumkan para sahabat, siapa yang antara kalian mau berinfak di sabilillah, siapa yang mau berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Rasulullah motivasi, karena kebutuhannya bukan untuk pribadi beliau. Nah, ini barangkali suatu adab juga diambil oleh bagaimana seorang da'i, seorang ustadz, ya, kalau keperluan keluarganya dia tidak pernah merepotkan umat, tidak perlu merepotkan, apa namanya, tidak mau merepotkan sahabatnya, ya, tapi itu adalah dia merasa kewajiban beliau, beliau sampai berutang untuk demi keluarga beliau. Tapi beda dengan sebagian kita hari ini, ya, maaf bicara, kita ada sebagian orang malah merepotkan para mad'unya, ya, untuk kebutuhan keluarganya. Semoga Allah SWT memberikan qanaah ke dalam hidup kita dan membebaskan kita dan menjadikan kita orang-orang benar-benar mentoladani Rasulullah SAW, jauh dari sikap-sifat yang menjadikan dakwah ini sebagai kepentingan kelompok atau pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan satu lagi pertanyaan yang kami bacakan, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari penanya kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz, sekarang ini banyak di media sosial yang memberikan kabar bahwa Arab Saudi adalah fitnah akhir zaman, di mana dengan ditunjuknya pangeran oleh Raja Salman untuk menggantikan beliau, di mana kebijakannya menguntungkan pihak Barat dan Yahudi. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut sebagai Ahlussunnah? Silakan. Baik, pertama kita, ya, tidak perlu sibuk dengan urusan negara orang lain. Mereka banyak lebih punya pakar-pakar yang lebih pintar-pintar juga, ya. Ya, kalaupun kita merasa lebih pintar negara kita, di sana juga tidak kekurangan orang pintar. Jadi enggak usah antum sibuk mengurusi usaha orang lain. Jangankan untuk di negara orang lain, di negara antum saja antum tidak benar mengurus, tidak bisa membuat apa-apa. Maka berita-berita itu semuanya adalah fitnah-fitnah yang sengaja dihembuskan oleh orang. Ya, selama ini Saudi mempunyai hal yang jelas. Ya, adapun mengabarkan apa yang akan datang itu sama dengan dukun, ya, atau meramal-ramal akan datang itu dukun, ya. Ya, karena berita-berita itu hanya diambil dari yang lebih fas disebut dengan para istilah para ulama kita fiqhul waqi', ya, mengambil dari berita-berita dari koran, dari media yang jelas benar atau salahnya, ya. Maka oleh sebab itu berhenti dari menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan tidak perlu menyebarkannya, dan juga ibaratkan itu adalah berita-berita, ya, yang tidak perlu kita gubris, ya. Tenangkan hati antum, khusyuk beribadah kepada Allah. Min husni Islam ma'itarku malayani, dari bentuk Islam baik seorang itu adalah tidak sibuk dengan hal perkara yang tidak dia punya apa yang tidak apa namanya meninggalkan perkara-perkara yang tidak menjadi urusannya. Nah, ini adab yang diberikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita, ya, sebagai orang biasa sibuk mengomentari suasana politik, padahal mengurus anak istri saya di rumah enggak beres. Ya, jangan mengurus anak istri, mengurus diri sendiri aja enggak beres, ibadah enggak beres, ya. Salatnya enggak beres, tapi kalau nyalahkan ngeritikan luar biasa. Ini pandanglah diri kita dulu, perbaiki diri kita, ya. Negara di sana kenapa harus Saudi yang antum buru-burukan? Ya. Para antum tidak punya wewenang apa untuk menilai mereka. Maka antum siapa? Apakah antum lebih baik daripada mereka-mereka yang telah berkorban untuk Islam? Ya, tidak ada negara di dunia ini yang betul-betul, ya, telah menjadikan Islam sebagai sumber hukumnya seperti Saudi. Ya, saat sekarang ini, ya, kita akui bahwa di sana punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi sebetulnya ada baik orang-orang liberal, baik orang-orang sufi, ataupun orang-orang yang, ya, khawaris, kemudian orang-orang Syiah, itulah yang selalu menyebarkan berbagai isu-isu negatif, ya, isu-isu negatif tentang Saudi Arabia, ya. Kenapa tujuan mereka itu? Mereka bekerjasama, berkolaborasi untuk menjatuhkan kehormatannya, biar Saudi itu bisa apa namanya runtuh dan seterusnya. Justru kita tetap yang mendoakan negara kita, negara lain, kaum muslimin agar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala makar dan fitnah musuh-musuh Islam, baik makar yang di dalam maupun dari luar. Itu harus kita lakukan, ya. Dan hari-hari ini banyak dai yang lebih banyak gandrung membaca apa namanya mengkritik atau lebih banyak suka bercerita tentang umur dunia, tentang fitnah ini, fitnah itu. Ini adalah orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsu, ya, hawa nafsu, dan tidak kemudian mengukur kejadian-kejadian yang terjadi dengan hadis-hadis yang ulama kita ketika berbicara tentang hadis alamatus sa'ah, mereka sepakat tidak boleh ditafsirkan dengan kejadian yang ada pada zaman itu sebelum terbukti apa yang sebenarnya. Ini perlu dihati-hati, karena hari-hari ini banyak orang sudah menentukan umur dunia juga, ya, sudah mengarang-arang cerita ke sana ke sini, ya. Oleh sebab itu semoga kaum muslimin dilindungi dari segala fitnah-fitnah akhir zaman, dan mereka diberi taufik untuk mengerti dan memahami ajaran agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua yang telah ikut bergabung pagi hari ini. Secara khusus juga teman-teman dari studio Roja, baik yang di Silensi maupun di studio Mini Jember. Kemudian juga mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini hal-hal yang kurang berkenan di hati antum semua. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.